Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد InsyaAllah akan kita baca bait baru dari Lamia al-Imam Ibn al-Wardi rahimahullahu ta'ala. Dan semoga ini menjadi salah satu bentuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena hari Id, hari Tashriq, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayyamu tashriq, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrin lillah. Hari raya itu adalah hari untuk makan dan minum dan juga zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tentang makan dan minum ini semua dari kita, bahkan kaum muslimin sudah merayakannya. Adapun wa dzikrin lillah, ini banyak kaum muslimin yang lalai bahwasannya hari Id bukan hanya untuk makan dan minum, tapi juga untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, untuk membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan takbir, tahmid. Karena itu enggak jadi libur untuk kajian malam. Karena apa ya ikhwan? Ilmu ini, terkhusus ta'lim malam, ini adalah bagaikan ruh kita. Ta'lim yang diadakan di tempat yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakah ini, ta'lim ba'dal maghrib, yu'tabar, kita anggap sebagai ghida ar-ruhi, sebagai gizi yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, di mana itu lebih kita butuhkan daripada makan dan minum. Maka ta'lim ba'dal maghrib ini adalah ghida, al-ghida ar-ruhi, gizi rohani kita. Maka insyaAllah tidak diliburkan, tidak ada kata libur, kecuali dalam hari-hari yang memang tidak mencukupi waktunya untuk ta'lim. Wa illa di Yaman, di Darul Hadith Dammaj, bahkan sampai malam Id pun tetap ta'lim, tidak ada kata libur. Tadi malam di Dusun Bakti juga tetap ta'lim, bahkan tidak ada libur. Karena ini apa ikhwan, ini adalah ghida ruhi, suplemen dan gizi roh kita. Apabila kita tinggalkan maka akan menurun dan akan gersang, sehingga itu akan berpengaruh kepada kebaikan kita di dunia dan di akhirat, menjadi menurun. Karena itu tetap semangat, tetap jaga stamina untuk belajar mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk nikmat ya ikhwan, apabila kita bersama dengan teman-teman yang di situ mereka mengajak kepada kebaikan, ini kita cuma modalnya cuma tinggal ngikut, tinggal membarengi. Adapun kalau sendiri, kita sendiri dalam di kota atau di sendiri-sendiri di suatu tempat, maka ini kadang kita kesulitan untuk menjalani kebaikan karena tidak adanya kawan yang membarengi. Adapun di tempat ini dan juga tempat-tempat yang lain dari ma'had-ma'had ilmu, maka bersyukurlah. Kita kalau ingin baik di sini tinggal ngikut, tinggal. Kalau mobil enggak perlu ngegas. Tinggal melepaskan rem saja sudah jalan sendiri insyaallah. Karena sudah memang arusnya kepada kebaikan. Tapi kalau kita sendirian di suatu tempat yang di situ tidak ada teman yang membarengi untuk kebaikan, maka perjuangannya sulit. Ibarat mobil atau sepeda motor itu melawan arus, ini berat. Lah kita sudah tinggal searus, tinggal berjalan, tinggal membareng dengan teman-teman kita, insya Allah kita akan menjadi baik di sini. Karena itu ikhwan, perlu kita syukuri hal ini, di mana di tempat ini kita untuk melakukan kebaikan itu enggak perlu sulit, enggak perlu menggagas sendiri, tinggal membarengi teman-teman kita, tinggal ngikut teman-teman kita. Ini adalah faedah yang tadi didapatkan dari hasil berbincang-bincang dengan Ustaz Abu Mas'ud hafizahullahu taala, bahwasanya kita apabila bersama dengan teman-teman yang baik, kalau pengen baik itu enggak perlu modal, enggak perlu sulit-sulit untuk mengeluarkan modal capek-capek, tinggal membareng saja. Nah, ini sebagai bentuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mensyukurinya. Maka sejatinya apabila kita di sini ikhwan, enggak perlu sulit-sulit untuk melakukan kebaikan, tinggal ngikut kawannya. Nah, kalau di tempat, di perkumpulan yang baik ini, kemudian seseorang malah melakukan keburukan, ini sulit untuk dicerna. Kenapa? Karena arusnya mengajak kepada kebaikan, tapi kenapa dia memilih untuk melawan arus kepada keburukan? Jadi hendaknya disyukuri kita berada di tempat yang di situ diajarkan ilmu, teman-teman mendukung untuk kebaikan, ini seharusnya dimanfaatkan. Ibarat ada turunan, ada jalan turunan, kenapa harus kita nyalakan gas? Tinggal turun saja. Taib qala al-Imam Ibnu al-Wardi rahimahullahu taala. Siapa baca? Jelas enggak persiapannya? Ayo, siapa yang persiapan? Siapa duluan enggak? Coba ayo. Baca. Di awal, diulang dari awal. Annaka Eh ihtafalta. Ayo, gimana ini? Gimana? Bacanya gimana ini? Tejid. Alim kita. Alim kita Allah, gimana ini? Ayo. Piye lagi piye? Wiris. Ilmu kita bila apa irobnya? Ini badal dari lil ilmi, ilmi kita billah wa sunnati rasulillah. Baik, wis tak lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu al-Wardi rahimahullahu taala. Wahtafil lil fiqhi fid dini wala tashtaghil anhu bimalin wa khawal. Ihtafil adalah fi'il amr dari ihtafala yahtafilu. Ihtafala li artinya adalah ihtamma bihi, mementingkan, merayakan. Karena itu disebut sebagai haflat, pesta, karena para penghuninya sedang mementingkan perkara tersebut, merayakan perkara tersebut. Jadi di sini Al-Imam Ibnu al-Wardi mengatakan wahtafil lil fiqhi. Pentingkanlah, rayakanlah, berpestalah dengan ilmu. Tentang fiqh di dalam agama. Wala tashtaghil anhu bimalin wa khawal. Dan janganlah engkau sibuk darinya. Ishtaghala bihi adalah sibuk dengannya. Kalau ishtaghala anhu, maka sibuk dengan yang lain darinya. Beda ya. Kalau ishtaghala bihi, ini sibuk dengan perkara tersebut. Tapi kalau ishtaghala anhu, justru malah sibuk dari perkara tersebut. Berarti sibuk dengan yang lain. Karena itu ada bab ishtighal, babul ishtighal. Sibuk dengan yang lain. Ada mustaghal anhu dan ada mustaghal bihi. Ada perkara yang dijadikan sebagai kesibukan dan ada perkara yang dilalaikan. Paham? Mustaghal bihi adalah perkara yang disibukkan, yang disibukkan. Perkara yang menyibukkan itu mustaghal bihi. Al mustaghal anhu perkara yang justru malah yang dilalaikan. Karena sibuk dengan perkara yang lain, maka dia lupa dari perkara tersebut. Jadi maknanya adalah, pentingkanlah. Jadikan perkara fikih di dalam agama itu adalah perkara yang penting. Yang kamu itu sangat mempedulikannya. Sangat mementingkannya. Berpesta dengan ilmu. Karena seorang yang berpesta dengan sesuatu, maka dia akan yahtam bihi. Seperti berpesta dengan menyambut Agustus, maka dia akan sibuk mengatur, menghias sedemikian rupa karena menyambut Agustusan. Atau berpesta dengan hajatan suatu perkara tertentu, maka dia akan sibuk mementingkan, karena mementingkan diri dengan perkara tersebut. Karena itu Al-Imam Ibnu al-Wardi menasihatkan, ihtafil lil fiqhi fid din. Jadikanlah engkau itu mementingkan fikih dalam agama. Dan ini ikhwan, sebagai lanjutan dari nasihat pertama, utlubil ilma. Karena nasihat untuk menuntut ilmu ini enggak cukup. Seseorang harus menjadikan ilmu itu sebagai kegemarannya, menjadikan ilmu itu sebagai hobinya, menjadikan ilmu itu sebagai kesukaannya. Apabila seseorang sudah menjadikan ilmu itu sebagai kegemarannya, kesukaannya, hobinya, maka dia akan semangat dan dia akan sibuk dengan ilmu tersebut. Jadi dinomor satukan. Wahdahil lil fiqhi artinya nomor satukanlah. Jadikanlah ilmu itu nomor satu dalam hidupmu. Jadikanlah belajar itu sebagai nomor satu dalam pikiranmu. Karena orang itu memiliki banyak kegiatan dalam kehidupan ini. Ada kegiatan kerja, ada kegiatan belajar, ada kegiatan memenuhi kebutuhan, memenuhi tanggungan. Maka jadikanlah ilmu ini sebagai perkara yang nomor satu dalam daftar menu kegiatanmu. Ini makna dari ihtafil. Dari kata-kata ihtafala yahtafilu, ay ihtamma bihi. Jadi ini sebagai penguat dari nasihat pertama. Supaya seseorang benar-benar maksimal. Jadi ini nasihat ini untuk memaksimalkan nasihat yang pertama. Tidak hanya cukup dengan menuntut ilmu, tapi jadikanlah ilmu itu sebagai perkara nomor satu dalam benamu, dalam pikiranmu. Dan ini pengaruh ya ikhwan, pengaruh sekali. Kamu kalau di dalam pikiranmu itu nomor satu adalah ilmu, kamu akan semangat belajar. Tapi kalau dalam nomor perkara nomor satu itu perkara yang lain, maka kamu akan tersibukkan dengan perkara tersebut. Maka ini kita tinggal periksa sekarang. Dalam pikiran kita ini apa yang paling nomor satu yang sedang kita pikir siang malam, apa kira-kira? Kadang seorang terfitnah dengan dunia. Kalau terfitnah dengan wanita, maka mulai dari mata itu terbuka sampai terpejam lagi, itu yang dipikirannya cuma wanita tadi. Kalau seorang difitnah, terfitnah dengan fitnah wanita, maka sejak matanya terbuka sampai terpejam lagi, itu yang ada dalam benaknya adalah wanita tersebut. Demikian juga seorang yang sedang mengumpulkan harta, sejak matanya terbuka sampai terpejam lagi, yang dipikirkan, yang dinomor satukan di dalam benaknya adalah dunianya. Karena itu ini sebagai nasihat bagi kita semua untuk kita atur urutan kepentingan yang ada di dalam hidup kita. Dan ini enggak cukup sekali, kadang sudah dipentingkan ilmu, nanti tergeser lagi, ada perkara yang dipentingkan yang lain, tanggungan misalnya, atau proyek yang lain, tetap digeser lagi. Jadikanlah fiqh fiddin, semangat untuk mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah sebagai kepentingan nomor satu di dalam keseharianmu. Jadi paham? Nasihat ini adalah sebagai lanjutan, sebagai penyempurna, sebagai pemaksimal dari nasihat sebelumnya. Utlubil ilma wala taksal. Kalau wala taksal, jangan malas. Ini memang penyakit utama yang akan menghancurkan kegiatan belajar. Adapun ihtifal lil fiqh ini adalah suplemen, penyemangat dan juga penguat agar seseorang benar-benar sukses di dalam belajarnya. Maka ini hendaknya dipegang erat oleh para penuntut ilmu. Kalau kamu dalam pikiranmu itu benar-benar terobsesi untuk mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana caranya biar aku pintar, bagaimana caranya biar aku mendapatkan ilmu ini, bagaimana caranya biar aku faham ini, maka insya Allah akan membawakan hasil yang manis. Itu ya ikhwan. Kemudian kalimat lil fiqhi, fiqh, ini bukan hanya ilmu, lebih dalam daripada ilmu. Fiqhun itu adalah berupa pemahaman yang benar-benar matang, itu namanya fiqh. Adapun ilmu sebatas tahu, sebatas mengenal, sebatas mengerti. Tapi kalau sudah faqih, seseorang itu memiliki fiqh fiddin, bukan hanya pandai dalam agama, tapi dia itu benar-benar faham, benar-benar faqih, benar-benar mendalami agama ini. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu biddin." Barang siapa yang Allah itu inginkan baginya kebaikan, Allah akan jadikan dia paham agama, bukan yu'allimhu biddin, bukan. Tapi yufaqihu, karena fiqh itu lebih dalam daripada sebatas ilmu. Ilmu bisa digapai setahun, dua tahun, tiga tahun, seorang bisa dapat ilmu. Tapi untuk mendapatkan fiqh, ini butuh lama, butuh sabar, butuh lama. Agar ilmu itu yang ia dapatkan merasuk ke dalam otaknya, pertama itu namanya ilmu. Kalau sudah merasuk ke dalam hatinya, itu namanya fiqh. Benar-benar tertancap erat di dalam dadanya. Ini butuh waktu yang lama. Kalau hanya ilmu, ini setahun, dua tahun, tiga tahun, seorang yang rajin akan dapat ilmu. Nah, biasanya di awal-awal mendapatkan ilmu, ini akan ada timbul sifat sombong, sifat angkuh. Karena wajar, karena baru dapat ilmu, karena pemula. Wajar. Tapi lama-kelamaan kalau sudah terus berisi, semakin merunduk. Bagaikan padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Itu. Kalau awal prosesnya memang terus naik dia. Padi itu awal prosesnya naik terus. Semakin kuat, semakin naik. Tangkainya itu. Ketika sudah berisi, semakin padat, semakin berat, maka semakin merunduk lagi. Demikian juga dengan seorang yang mempelajari agama ini. Awal kali belajar, dapatkan ilmu. Awal terus belajar, tambah kuat, tambah besar, tambah mengepakkan sayap. Akan hadir, itu pasti ikhwan. Illa man rahimallah. Belajar kalau masih awal-awal, dapat ilmu, itu akan dihinggapi oleh sifat sombong. Kemudian kalau sudah dia lama belajar, ilmu itu merasuk ke dalam hatinya, tertancap dalam dadanya, dia akan baru sadar, ternyata ilmu itu bukan untuk itu. Ilmu itu untuk dimanfaatkan. Ilmu itu untuk mengajari manusia kebaikan. Ilmu itu untuk menebarkan kebaikan dan menyelamatkan diri sendiri, keluarga dan juga kaum muslimin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah fiqh fiddin, paham betul tentang agama. Bukan hanya ilmu tapi juga benar-benar paham, memiliki fiqh fiddin. Jadi nasihat ini tetap sama, senada dengan nasihat sebelumnya. Bedanya, ini lebih dalam. Ini lebih maksimal untuk menghasilkan fiqh fiddin. Karena itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan jadikan hamba tersebut faham tentang ilmu agama, bukan hanya tahu tapi faham. Wala tashtaghil anhu, dan janganlah engkau sibuk. Jumlah ini ataf kepada jumlah ihtafil, dan jumlah ihtafil la mahalla laha min al-i'rab, karena jumlah istinafiyah, maka jumlah wala tashtaghil ini juga la mahalla laha min al-i'rab, karena dia ataf kepada jumlah yang la mahalla laha min al-i'rab. Wala tashtaghil anhu, dan janganlah engkau sibuk dari ilmu tersebut, dari fikih terhadap agama, bimalin, dengan harta. Wa khawal, khawal itu adalah kalau bahasa Jawanya donyo brono, aset berupa, kalau disebutkan oleh para ulama seperti budak, kemudian lahan, kemudian aset yang selain uang. Bimalin wa khawal, jangan sibuk dengan donyo brono. Disebutkan oleh para ulama makna khawal ini seperti budak, kemudian ternaknya, binatang ternaknya, rawatannya. Ini semua masuk dalam kata-kata khawal. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwanukum khawalukum. Ja'alahumullahu tahta aydikum. Faman kana akhuhu tahta yadihi, falyut'imhu mimma ta'am. Khawal itu adalah aset, kekayaan berupa budak, berupa binatang ternak, dan yang semisalnya. Jadi Al-Imam Ibn Al-Wardi melarang kita untuk sibuk. Tashtaghil di sini maknanya adalah, yang namanya tashtaghil anhu adalah sibuk dari perkara ilmu, dengan yang lain. Bukan berarti seorang itu enggak boleh bekerja, tidak. Seorang yang bekerja, seorang yang mencari ma'isyah, memenuhi kewajiban ini enggak dikatakan sibuk dengan perkara tersebut. Yang dikatakan sibuk adalah ketika melalaikan sehingga menggeser dari jadwal belajarnya, waktunya belajar kemudian jadi enggak belajar gara-gara perkara mal dan khawal. Ini dikatakan sibuk. Tapi kalau seorang memenuhi kewajiban bekerja, mencari nafkah, mencari mandiri supaya Allah Subhanahu wa taala memberikannya harta dan tidak menggantungkan kepada orang lain, ini maka tidak masuk dalam nasihat ini. Yang dilarang oleh Al-Imam Ibnu Wardi adalah sampai sibuk, sampai meninggalkan ilmu, sampai melalaikan ilmu. Itu yang dilarang di sini. Bukan berarti seorang enggak boleh bekerja, enggak boleh mencari harta, tidak. Jadi paham makna mal? Mal adalah harta. Al-mal wal banuna zinatul hayati dunya. Adapun khawal, maka dia adalah berupa aset. Jadi kekayaan seseorang berbentuk lahan atau ternaknya atau budaknya, itu semua termasuk khawal. Karena apabila seseorang terlalu sibuk dengan hartanya, dengan khawalnya, maka dia akan tergeser tadi, enggak jadi ihtifal lil fiqh. Karena tadi terdahulu yang namanya ihtifal lil fiqh itu menjadikannya nomor satu. Berarti kalau dia sibuk dengan yang lain dari perkara ilmu tersebut, berarti ilmu tadi enggak jadi nomor satu, jadi nomor dua, atau bahkan jadi nomor 27. Daftar sekali-kali ae wis, masa belajar iku ben-ben ae. Besok-besok saja. Itu. Dan ini nasihat yang sangat bagus sekali. Supaya seseorang benar-benar sukses di dalam proses belajarnya, kuncinya satu. Dijadikan ilmu itu sebagai nomor satu di dalam daftar kepentingannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dan juga memberikan kemuliaan kepada para talabatul ilm yang mereka itu rela hidup dengan sedikit harta, sedikit, dan mementingkan untuk belajar. Dan itu adalah don dengan teman-teman kita yang ada di sini. Mereka rela dengan harta dan dunia yang sedikit ini demi mementingkan untuk bisa mengajari kawan-kawannya, demi bisa belajar, demi bisa berhidup, berkumpul dengan teman-temannya. Wa illa, kalau seandainya mereka sibuk dengan harta, wis lunga biyen-biyen pisan, wong sik enom, gagah, kerja sik iso, masih bisa masa depan atau pandangan terhadap dunia ini masih terbentang luas. Tapi tidak ditinggalkan. Tapi tidak disongsong dunia mereka, tapi di rela-rela hidup dengan sedikit. Guru-guru yang ada di sini, kok sungguh gak penting no belajar iki, Mas. Allah wis budal, golek duit pisan. Teman-teman yang ada di sini, para pengajar yang ada di sini, rela mereka makan dengan sederhana, kehidupan sederhana, ngajar ya gak dapat gaji. Mereka rela. Ini termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kok seandainya mereka itu mementingkan harta, wis budal mbiyen-mbiyen. Lahan bisnis terbuka lebar di luar sana. Masa depan dunia masih dalam genggaman. Tapi semua itu tidak dibudali, tidak disongsong. Teman-teman rela untuk menetap di sini dengan sedikitnya. Alhamdulillah, dengan kecukupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala demi menghidupkan syiar ta'lim ini. Saya sampai terkagum seperti Al-Ustaz Abu Fawwaz Hafizahullah taala, Ustaz Nasr, rumah gak duwe. Kerjaan yo saonone wae, jualan es, jualan jajan. Tapi sibuk mengajari murid-muridnya. Ini zaman saiki, Mas, Allah ikhwan. Ndek ndi ape golek seperti itu. ngajar gak dapat gaji, omah gak duwe, anak banyak, harta juga gak punya, sama ngono betah, gak duwe belas. Uang itu hanya untuk sebatas untuk kehidupan sehari-hari, gak ada aset, peninggalan juga gak ada. Yang diandalkan. Meski demikian, teman-teman, juga bukan hanya beliau, banyak sekali dari kawan-kawan kita rela dengan sedikitnya dunia ini demi bisa bersama bertahan dengan teman-temannya untuk belajar, untuk mengajar. Dan ini adalah subhanallah, inilah zuhud. Zuhud itu tidak harus kelihatan gembel, tidak harus kelihatan buruk, enggak. Zuhud itu ketika kamu mementingkan kebaikan, sedangkan kamu tidak memiliki harta, tidak memiliki peninggalan, tidak memiliki harapan harta yang lain. Kadang rumah masih ngekos, kadang rumah masih nunut. Ini kalau bukan karena kesabaran, sudah berangkat dari dulu, ditinggalkan murid-muridnya, ditinggalkan anak didiknya untuk menyongsong dunia ini. Tapi semua itu walillahilhamdulillah minnah, tidak dilakukan demi rasa sayang terhadap murid-murid, demi rasa sayang terhadap dirinya sendiri, terhadap teman-temannya, keutuhan dakwah ini. Itu ikhwan. Kalau seorang sudah sibuk dengan dunia, ditinggal, benar-benar ditinggal kawan-kawannya ini. Qala asy-syekh Yahya hafizahullahu taala, ihtamillahu, pentingkanlah ilmu, wa'lam annaka mahma ihtafalta lil ilmi lam tu'tihi haqqahu. Apa irabnya haqqahu? Awan. Bawar. Maf'ulbi. Kedua, jawabannya terlambat. Maf'ulbi kedua. Dan ketahuilah bahwasanya dirimu sekuat apapun, sebesar apapun engkau mementingkan ilmu, maka engkau tidak akan pernah mampu memberikan haknya ilmu. Sakpol-pole sekuat tenagamu dalam belajar, kamu masih belum memberikan apa-apa terhadap ilmu itu. Belum memenuhi haknya, karena sesungguhnya hak ilmu itu lebih besar, lebih jauh lebih besar dari apa yang kamu berikan, gitu loh. Faham? Wa'lam annaka mahma ihtafalta lil ilmi lam tu'ti haqqahu, kamu tidak akan pernah mampu menunaikan hak ilmu. Sekuat tenaga, serajin apapun kamu, ini kamu masih belum mampu untuk menunaikan hak ilmu, karena saking mulianya ilmu. Seperti kedua orang tua, sekuat apapun engkau membahagiakannya, kamu tidak akan mampu untuk membalas budinya, membalas kebaikannya. Demikian juga seorang yang memberikan dirinya kepada ilmu ini, dia masih belum mampu untuk menunaikan haknya ilmu. Ini yang rajin, apa mana sih gak rajin? Ya tambah gak belas. Ilmu kitabillah wa sunnati rasulillah, tentunya adalah ilmu kitabullah wa sunnati rasulillah. Ihtafil lil fiqhi fid din, pentingkanlah untuk fikih di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ammal fikhu fi umurid dunya, adapun mahir dalam perkara dunia, dalam ilmu dunia, dirasat duniawiyah, falatus rafil a'mar, pakai majhul itu lebih pasnya, falatus raful a'mal. Kalau lanya nafiyah, kalau falatus rafi lanya nahiyah, falatus rafil a'mar fiha. Bisa juga falatas rifil a'mar fiha. Adapun ilmu-ilmu dunia, maka dirasat duniawiyah, penelitian-penelitian tentang perkara dunia, maka jangan sampai umur itu dihabiskan untuk itu. Rugi sampean. Sebatas iso mergawe sampai sekolah, lah kok rugi cowah. Sebatas pengen mahir dalam ilmu dunia sampai sekolah bertahun-tahun. Nah wong kursus sedilu lho. Sedina rong dina lho iso. Nah kok ana sampai wong pengen gila rezeki kok sampai sekolah dhisik. Wong rezeki wis subsidi dari Allah Subhanahu wa taala. Opone sing disekolahi ku lho opone? Oh, saya cuma hanya untuk mencari makan saja kok sampai sekolah itu lo enggak masuk akal. Sampai sekolah bertahun-tahun bayar nih, San. Bertahun-tahun menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencari makan. Nah, wong rezeki itu toh sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kok sampai sekolah. Enggak masuk akal ya, kawan. Perkara dunia itu dipelajari sebentar saja bisa. Enggak perlu sekolah. Bahkan yang terjun langsung praktek ini lebih cepat daripada yang menghabiskan waktu di sekolahan. Enggak percaya mana wis ngerti kabeh insyaallah. Gitu atau enggak? Ami Musab kapan pernah sekolah dagang? Jal, kapan takoni Ami Musab ini kok mau ono sekolah dagang? Saiki dadi pedagang alhamdulillah. Pak Muslim ini kok tahu sekolah percetakan? Enggak pernah. Ya sih, so, alhamdulillah. Jadi enggak perlu sekolah ya, kawan. Kalau umur duniawi ini enggak perlu sekolah. Enggak perlu sampai menghabiskan umur di situ rugi. Fa inna syarafal ilmi biqadri syarafil ma'lum. Karena sesungguhnya kemuliaan ilmu itu sesuai dengan kemuliaan yang diketahuinya. Ini kaidah syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Semakin maklumat yang dipelajari itu semakin mulia, maka semakin mulia pula ilmu pengetahuannya, gitu loh. Maka kita lihat ilmu pengetahuan yang kita pelajari itu membahas tentang siapa? Kalau membahas tentang dunia ya berarti hina sebagaimana hinanya dunia. Kalau membahas tentang Allah Subhanahu wa taala ya maka semulianya sebagaimana yang dibahas. Syaraful ilm biqadri syarafil ma'lum. Ilmu itu, kemuliaan ilmu itu tergantung dengan kemuliaan yang diketahuinya. Kalau yang diketahui adalah perkara-perkara dunia, maka ilmu pengetahuannya pun hina. Kalau yang diketahui adalah tentang Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu pengetahuannya pun menjadi mulia. Faman kana indahu ilmun nafi'un hasala lahu minasyarafin nafi'i. Barang siapa yang dia itu memiliki ilmu yang bermanfaat, maka dia akan menghasilkan, akan terhasilkan bagi dia sebagian dari keutamaan, dari kemuliaan yang bermanfaat pula. Sebuah yang di ilmu, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Fatajidu ashaba ulumid dunya la malahum kabiru miqdar. Maka engkau akan mendapati para pemilik ilmu dunia, mereka itu enggak sebegitu berharga. Ya, mereka memiliki kedudukan tinggi di mata para pecintanya. Tapi kalau di mata Allah Subhanahu wa taala, di mata kaum muslimin, di mata kaum mukminin, orang yang pandai ilmu dunia ini enggak ada harganya, enggak memiliki harga yang besar. Berbeda dengan seorang alim, seorang yang memiliki ilmu, maka ini akan dipandang berharga. Bahkan oleh alam semesta, ketika mereka mati, alam itu akan ikut nangis. Sama langit itu akan ikut nangis. Fama bakat alaihimus sama wal ard wa ma kanu mundharin, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu tidak akan ditangisi oleh langit dan tidak akan ditangisi oleh bumi, karena mereka adalah orang-orang buruk. Tapi kalau orang-orang baik, ketika mati, ketika meninggal, langit-langit akan menangis. Jadi yang menghargai, yang menghormati seorang alim itu bukan hanya manusia saja, alam semesta, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan, mereka itu memintakan ampun, mendoakan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Gak pengen sampean didoakan sama iwak. Bayangkan? Iwa loh, iwa ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta al-hitan fil bahr yusalluna ala muallimin nas al-khair. Enggak pengin dah sampean dadi wong pinter, terus ngajarno ilmu agama, terus bermanfaat bagi kaum muslimin. Iwa loh ndongakno sampean. Kurang piye, Jan? Lek. Wah, turu. Bangun kan? Jadi hatta hitan, bahkan ikan-ikan yang ada di laut, berjuta-juta, bermiliar-miliar ikan yang ada di laut itu mendoakan bagi para orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Adapun orang yang memiliki ilmu dunia, Ya, mereka hanya berharga di depan orang yang semisal saja. Sinin qadawha wa auqatan qataluha. Bertahun-tahun mereka lalui dan umur auqat waktu mereka qataluha mereka habiskan cuma untuk mempelajari apa? Apa biasanya? Di sekolah-sekolah itu. Fisika cicak itu kenapa ekornya bergerak-gerak kalau dikejar? Iku lho lapo menontekno puluhan tahun. Sinin qadawha, bertahun-tahun mereka habiskan. Wa auqatan qataluha. Sinin qadawha, ini bab apa namanya? Bab istighol. Ini bab istighol. Sinin qadawha, ai qadaw sinin qadawha. Wa auqatan qataluha, ai wa qatalu auqatan qataluha gitu loh. Bertahun-tahun mereka habiskan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Wa yu'idu hadzal qaul, dan menguatkan ucapan ini hadis Muawiyah radhiyallahu anhu. Allah di sahihain, hadisnya Muawiyah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah itu inginkan baginya kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan menjadikan dia itu faham tentang ilmu agama. Masya Allah, ini hadis yang sangat besar. Siapa saja yang Allah itu inginkan baginya kebaikan, Allah akan jadikan dia faham agama. Faham, bukan hanya tahu, bukan hanya pinter, tapi faham. Berarti orang yang faham tentang agama, Allah telah menginginkan baginya kebaikan. Allah ingin dia itu menggapai bintang dan meraih cita-citanya. Wa kalimatu fiddin mudhaf, wa kalimatu mudhaf fiddin alal hikayah. Dia harus pakai tanda kurung sebenarnya, wa kalimatu fiddin, karena enggak bisa mudhaf kepada mufrad fi, enggak bisa karena huruf enggak mungkin jadi mudhaf ilaih. Tapi ini di dalam tanda kurung, wa kalimatu fiddin, kalimah mudhaf mubtada fiddin, jumlah hikayah mudhaf ilaih, tasmalu sebagai jumlah khobariyah. Dan kalimat di dalam agama ini mencakup al-aqidata as-sahihata, faham tentang ilmu agama ini mencakup faham tentang akidah sahihah, dan ini yang paling utama. Buat apa pinter nahwu, buat apa pinter hadis, buat apa pinter usul kalau ternyata akidahnya adalah akidah yang sesat, akidah yang munharifah, akidahnya jahmiyah, akidahnya mu'tazilah, akidahnya asyairah, dan akidah-akidah menyimpang yang lain. Karena itu ilmu agama yang paling utama adalah bab akidah, ya ikhwan, bab akidah. Mengenal tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ada faedah yang sangat bagus tentang kewajiban seorang hamba mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan, kalau tidak salah Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan, aku heran seorang hamba yang muslim, dia tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala kecuali cuma namanya tok, dan dia tidak mengenal sifat-sifatnya, tidak mengenal perbuatan-perbuatan Allah, tidak mengenal kemuliaan-kemuliaan Allah. Langun apa ngaku muslim, ngaku menyembah Allah, enggak mengenal sifat-sifatnya, enggak mengenal perbuatan-perbuatannya. Maka ilmu akidah sahihah ini adalah yang paling utama. Fafiqhuha huwa min a'damil fiqh, maka memahami akidah yang benar ini adalah termasuk fikih yang paling besar. Bahkan dikatakan al-fiqhul akbar, fikih yang terbesar, pemahaman yang terbesar adalah paham tentang akidah yang benar, tentang tauhid. Kalau enggak paham tauhid bagaimana menyamakan Pancasila dengan tauhid? Enggak paham tauhid. Bagaimana ketuhanan yang Maha Esa disamakan dengan la ilaha illallah? La ilaha illallah itu kalam sempurna, sedangkan ketuhanan yang Maha Esa itu bukan kalam. Dia itu bukan jumlah. Jumlah saja loh bukan. Apalagi dikatakan kalam. Sedangkan la ilaha illallah adalah kalimat kalam yang tam, yang sempurna, mengandung makna yang besar. Jadi dari sisi nahwiyah, dari sisi nahwi kalau wis gak paham blas wong iku. Menyamakan maksudnya la ilaha illallah sama dengan ketuhanan yang Maha Esa, engko iso. Karena itu bukan karam, ketuhanan yang Maha Esa apa irobnya? Paling mentok dia irobnya adalah khobar dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa itu khobar dia irobnya. Kalau dikatakan dia sebagai jumlah tersendiri, enggak. Itu bukan jumlah. Bagaimana disamakan dengan kalam? Jumlah saja tidak. Disamakan dengan kalam, yaitu la ilaha illallah kalam mengandung la nafiya lil jins, ilah sebagai isimnya, khabarnya mahdzuf, muqaddar. Kafalan tentang akidah sahihah. Kafalan tentang tuntutan la ilaha illallah. Fiqhuha huwa min a'zami fiqh, maka memahami akidah sahihah yang termasuk fiqh yang paling besar. Waqad nusiba ila Abi Hanifah, dinasabkan kepada, disandarkan kepada Abu Hanifah kitab Al-Fiqhul Akbar. Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Abu Hanifah Al-Fiqhul Akbar ay fiqhul akidah sahihah. Itu ya Allah. Wa itu fiqh akidah yang benar, walaupun Abu Hanifah sendiri, Al-Imam Abu Hanifah sendiri memiliki banyak sekali penyelewengan dalam bab akidah. Fiqhul manhaj salafi, yang kedua tentang masalah fikih yang paling penting setelah fikih tentang akidah sahih adalah fikih manhaj salafi. Bagaimana manhajnya para salaf? Bagaimana tata beragama, tata cara beragamanya para salaf? Bagaimana tata cara berdakwahnya para salaf? Bagaimana bentuknya salaf? Ini harus paham tentang manhaj salafi. Orang sekarang diajak memahami manhaj salafi enggak gelem. Mengingkari ya tenakar terhadap manhaj salafi. Katanya itu ta'asub, enggak paham. Fiqh da'watil anbiya, kemudian fikih dakwahnya para nabi, bagaimana dakwahnya para nabi? Didelok dhewe, diperiksa dhewe, dakwah nabi ku ngono to gak? Seperti itu atau tidak dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengajak manusia kepada dunia ataukah menjauhkan manusia dari dunia? Walladhi yufarriqu baina fiqhi da'iyah wa fiqhi da'wah wa fiqhi al-ilm wa fiqhi al-ahkam hadha at-tafriq fihi nadhar, kata Syekh Haya. Dan orang yang membedakan antara fikih cara berdakwah, fikih da'i dan fikih dakwahnya dibedakan, dan fikih terhadap ilmu dan fikih terhadap hukum-hukum, ini adalah perbedaan yang bermasalah, fihi nador, perbedaan yang enggak benar. Karena banyak orang membedakan, katanya dakwah enggak apa-apa walaupun dia enggak paham agama, sing penting iso dakwah. Sing penting iso ngandani wong, duwe uslub, iso ngandani wong nang sing apik, kan duwe ilmu ya wis. Piye iki? Seperti jamaah tabligh. Mereka mengklaim memiliki fikih dalam dakwah. Bisa mengajak manusia kepada kebaikan. Tapi mereka sendiri enggak memiliki ilmu. Tidak memiliki faham tentang agama. Ini tidak benar, kata Syekh Haya. Tidak bisa dibedakan. Kalau mau menjadi seorang da'i, ya syaratnya harus faham agama dulu. Bagaimana seorang yang tiba-tiba, dia adalah orang awam, tidak faham tentang ilmu agama, kemudian dijadikan guru, disuruh ngajar, disuruh dakwah. Ini bagaimana? Seperti jamaah tabligh, tiba-tiba orang berandalan, taubat, yang penting mau ke masjid, terus suruh ngisi. Gimana? Apanya yang mau diisi? Ini terjadi di mana-mana. Hadza tafriq fi nadar. Perbedaan ini di dalam membedakan bahwasanya orang itu pintar berdakwah, gak apa-apa, gak pintar agama ya wis, yang penting pintar berdakwah. Opone terus sing didakwahno? Apanya yang didakwahkan? Lianna nabiyya, lianna alladzina tabannau ad-da'wah as-sahihah wa qamu biha ala kawahilihim min az-zaman al-madi hum ashabul fiqhi fi dinillah. Karena orang-orang yang mereka itu membangun dakwah yang benar dan mereka itu mengasuh qamu biha, mengasuh dakwah tersebut, berdiri di atas dakwah tersebut, ala kawahilihim, di atas pundak mereka, memikul dakwah di atas pundak-pundak mereka, jamak dari kahil. Minaz zaman al-madi, semenjak zaman dahulu, mereka adalah orang-orang yang memiliki pemahaman terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ceritane dari zaman dahulu itu orang yang berdakwah tapi mereka enggak paham agama, enggak ada. Namanya seorang dai, seorang yang mengajarkan kebaikan itu adalah orang yang paham tentang agama. Bukan ke orang bodoh terus guru ngajar. Fiqhul ahkam, wa fiqhul aqidah, wa fiqhul thaharah, wa fiqhul shalah, wa fiqhul syiam. Faham tentang hukum, fiqhul ahkam, bukan ihkam. Fiqhul ahkam. Fiqhul aqidah, faham tentang thaharah, faham tentang salat, faham tentang puasa. Humul ladzina yad'unan nas. Mereka lah orang yang berdakwah kepada manusia ala basirah, di atas ilmu. Adapun orang bodoh, bagaimana disuruh dakwah, bagaimana disuruh ngajar? Wong dia sendiri seharusnya diajari. Qala ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin. Lihat 'ala basiratin. Dakwahnya Rasulullah itu di atas basirah, di atas ilmu. Kalau enggak punya ilmu, apanya yang didakwahkan? Katakanlah ini adalah jalanku. Aku menyeru kepada Allah 'ala basirah, di atas basirah. Ana, saya, wa man ittabani, dan orang yang mengikuti saya. Maka orang yang mengikuti Rasulullah mereka harus faham tentang agama supaya mereka bisa berdakwah di atas dakwah, di atas sebagaimana jalannya dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad nasya'a hadza taqsimu min muta'alimin mutatawilin dararuhum qad yakunu akbara min naf'ihim. Dan sungguh telah muncul pembedaan ini dari orang-orang yang sok tahu, muta'alimin, berlagak pintar, mutatawilin, yang mereka itu sok pandai. Dararuhum qad yakunu akbara min naf'ihim. Bahayanya mereka bisa jadi lebih besar daripada manfaatnya karena enggak paham agama tapi berdakwah. Nasallallahu alaihi wa sallam. Anna wahidan la ya'rifu yusalli kama shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasiru da'iya. Ini ingkar dari Syiah ya. Misalnya, satu orang dia enggak paham bagaimana cara salat sebagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dia tiba-tiba jadi dai? Kaifa hadza? Bagaimana ini? Qalu, mereka menjawab, hadza indahu fiqhun fid da'wah. Oh, ini memang pintar ngajar. Memang dia bisa ngajar, dia bisa mengajari manusia, dia bisa mendakwahi manusia. Hadhihi mukhalifatun lil adillah, kata saya. Ini menyelisih dalil. Aina al basirah? Di mana ada basirahnya? Al basiratu hiyal ilm, basirah itu ya ilmu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih bagus ucapannya dari orang yang menyeru kepada Allah dan beramal saleh dan dia mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ad-da'watu ila Allah bihadzal qaid la yakumu biha illa man ya'rifu ma yad'u bihi ila Allah. Dakwah kepada Allah itu dengan catatan ini tidaklah bisa mengasuhnya kecuali orang yang faham apa yang didakwahkan. Amma man yad'u bi ghairi ilmin fayad'u bila basiratin wala fiqhin lidda'wah. Adapun orang yang menyeru tanpa ilmu, maka dia itu menyeru tanpa basirah, berarti enggak sesuai dengan ayat tadi, kul hadhihi sabili wala fiqhin lidda'wah, dia juga enggak paham tentang dakwah. Falfiqhu fid din yahtaju ila juhdin mik, maka untuk faham tentang agama itu butuh proses, usaha dari kamu. Qala Az-Zuhri, berkata Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, man a'tal ilma kullahu a'tahul ilmu ba'dan. Barang siapa yang mengorbankan untuk ilmu itu seluruh raganya, seluruh dirinya, maka ilmu itu akan memberinya sebagian saja, enggak mungkin dia mendapatkan seluruh ilmu. Wa man a'tal ilma ba'dahu la yu'ti syai'an, perhatikan. Dan barang siapa yang setengah-setengah, barang siapa yang memberikan ilmu itu cuma setengah-setengah, enggak serius, ilmu enggak akan memberinya sedikit pun. Siapa saja yang bersungguh-sungguh belajar, mengorbankan seluruh yang ia miliki, ilmu akan memberinya sedikit. Tapi yang barang siapa yang memberikan kepada ilmu itu setengah-setengah dari kemampuannya, dari semangatnya, ya dia enggak dapat apa-apa. Ini kata Imam Az-Zuhri. Tuhan, jadi butuh pengorbanan, butuh belajar, butuh faham tentang agama. Dan ini semua adalah upaya dari kita untuk nyicil, belajar, memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdakwah kepada kaum muslimin, kita harus mumpuni, mematangkan diri di dalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan pada malam hari ini bisa membawakan faedah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.